Namanya Oman Sulaiman, tukang rampe, tukang kemenyan, pawang ular, pawang buaya, titelnya duda. Kalau pekare cinta, mana bisa dipaksa-paksa. Kalau tak ada cinta, yo apa daya. Si waras jadi tawaras. Eng-ing, eng, si bakar, si buang, si waras, semua naksir Suparti. Yang cantik, yang molek, yang seksi, yang denok, janda jambang asal Sumedang. Tetapi cintanya semua ditolak mentah-mentah oleh Suparti. Karena Suparti sudah punya doi yang melekat di dalam hati. Namanya Oman Sulaiman, tukang rampe, tukang kemenyan, pawang buaya, titelnya duda. Kalau perkara cinta, mana bisa dipaksa-paksa. Kalau tak ada cinta, yo apa daya. Kalau perkara cinta, mana bisa dipaksa-paksa. Kalau tak ada cinta, apa daya. Dibuang, cinta si pungut tidak dipungut, si waras jadi tawar.